Beat. welcome from GMC Jalula Musiko. Ladies and gentlemen, please welcome Momir's Jockey Revolution Remix. Thank you. Ladies and gentlemen, please welcome our girls. Pesona takut tiga kapedada. Ada bahagia kakak iko merah. So salah tingkan yang tahu mau bagaimana. So pica suara rupa di atas bara. Jual kia pemalu harga ada pintula. Tidak kebatanya ada siapa yang punya. Bikin kita terpesona. Kasih panggung langsung. Pun jatuh cinta oleh sayang. Kiten bukan cinta mayang, kiten kakak melayang. Sampai mau tidur nanti hampir siang. Kita kematanya, ada siapa yang punya? Kiten kita terpesona, kasih pengasa. Jatuh cinta oleh dia sayang. Kiten bukan cinta mayang, kiten kakak melayang. Sampai mau tidur nanti hampir siang. Aha, kena kali, kentot. Lana, kamu memang is the best. Kita ini goyang lagi, bro! DJ Asang Solo on the mix. DJ Atang Solo on the mix. Arema. Yeah. Pulang.